Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sana juga ada fenomena lain yang diingatkan oleh para ulama, yaitu fenomena mudahanah. Apa itu mudahanah? Mudahanah adalah rela mengorbankan agama demi dunia. Ya, kurang lebih begitu kalau kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh ulama. Rela mengorbankan agama demi dunia. Ini mudahanah namanya. Dan ini banyak terjadi, fenomena mudahanah ini di tengah masyarakat. Karena tidak enak dengan teman, itu teman saya, itu tetangga saya, itu family saya. Nah, enggak enak, sudah saya ucapkan selamat dan seterusnya. Ya, terpaksa menurut mereka. Padahal terpaksa dalam tinjauan agama enggak begitu. Itu bukan terpaksa, itu hanya tidak enak. Ya, atau mungkin kurang luwes kalau orang Jawa dan seterusnya. Akhirnya mengorbankan prinsip agamanya demi tidak enak tadi. Demi kurang luwes tadi. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya mudahanah. Tidak boleh yang seperti itu. Tidak diperkenankan dalam Islam. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Surat Al-Qalam ayat yang ke-9, Al-Waqi'ah ayat yang ke-81. Allah Azza wa Jalla mengatakan waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau engkau bermudahanah, mereka pun akan bermudahanah. Sudah, akhirnya tidak ada lagi prinsip wala' dan bara', loyal dan antipati. Tidak ada lagi prinsip lakum dinukum waliyadin. Kita bareng-bareng jadinya. Nanti Idul Fitri bareng-bareng ya. Kemudian perayaan agama mereka juga bareng-bareng. Sudah. Bukankah itu yang dimaukan musyrikin dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, gantian 5 tahun kita jadi pengikut Nabi Islam. 5 tahun berikutnya Nabi dan sahabat jadi musyrikin. Apa ini? Ya. Nah, sekarang bukan setahun ganti setahun, sekarang bareng-bareng saja setiap tahun. Na'udzubillah min dzalik, ikhwani fi din rahimakumullah, bukan begitu ajaran Islam. Islam dalam bab akidah punya tuntunan, punya aturan. Ya, dalam bab semuanya. Ya, tapi sekali lagi dan sering kita ulang-ulangi, jangan terkesan atau jangan dianggap bahwa Islam mengajak kepada kekerasan. Tidak, urusan lahiriah, urusan lahiriah. Ini kita bicara urusan qalb, ya. Dan sebagian urusan lahiriah yang memang dilarang. Kalau diperbolehkan, silakan. Dalam Islam, ya, yang diperbolehkan seperti yang sering kita jelaskan.